بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد yang sudah hafal silakan menghafal. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحج قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عارم قال حدثنا أبو عوانة والضاح ابن عبد الله اليشكري عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن الأسود ابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نرى إلا الحج. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Madinah ke Mekah untuk haji. ولا نرى إلا الحج, dan kita tidak tahu, tidak mengilmui kecuali haji. Yang kita tahu adalah haji saat itu. Waqadima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, qadima datang ke kota Mekah. Fatafa bil baiti wa bainas safa wal marwah wa lam yahil. Kemudian beliau tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah dan tidak tahallul. Wa kana ma'ahu al-hadyu, bersama beliau ada hewan al-hadyu. Nah, karena beliau membawa al-hadyu maka beliau hajinya haji qiran. Tawaf di Ka'bah, sa'i, safa, marwah, dan tidak tahallul. Menunggu sampai nanti musim haji, tahallulnya tanggal 10 Dzulhijjah. Haji qiran, karena membawa hadyu. Fatafa man kana ma'ahu min nisa'ihi wa ashabih. Lalu tawaflah orang-orang yang bersama dengan beliau, dari para istrinya dan para sahabatnya. Wa halla minhum man lam yakun ma'ahul hadi. Dan tahallullah dari mereka orang-orang yang tidak membawa al-hadyu. Namanya haji tamattu. Tidak membawa hewan hadyu maka haji tamattu datang tawaf sa'i safa marwah umrah. Tamattu tahallul. Melepaskan kain ihramnya boleh menggunakan minyak wangi dan pakaian biasa, boleh mengubuli istri. Nanti persiapan lagi ketika tanggal 8 Dzulhijjah yaumut tarwiyah untuk haji. Ini yang tidak membawa hadiyu. Qalat fahadat hiya. Lalu haidlah dia, yakni Aisyah. Haid ketika itu. Panasakna manasikana min hajjina. Maka kita melakukan manasik-manasik haji kami. Yakni melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh orang haji. Hanya saja untuk Aisyah tidak tawaf di Ka'bah karena haid. Maka Aisyah haji ifrad. Hanya haji saja tanpa ada umrah. Walamma kana lailatul hasbati. Lailatul nafar. Maka ketika pada malam hasbah. Itu malam nafar. Malam mau pulang kembali ke Madinah selesai haji. Dikatakan malam hasbah dikarenakan di sanalah Rasul dan para sahabatnya bertemu, titik kumpulnya di hasbah. Dikatakan lailatul nafar, malam nafar, ini malam ketika pulang dari haji, selesai manasik haji pulang kembali ke kota Madinah, malam nafar. Alat katanya Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ashabika yarji'u bihajjin wa ummatun ghairi. Wahai Rasulullah, semua sahabat-sahabatmu pulang dengan haji dan umrah kecuali aku. Jadi Aisyah haid ketika itu, sehingga tidak bisa umrah, hanya haji saja. Namanya haji ifrad. Qala, Rasul bertanya, ma kunti tatufina bil bait layali ya qadimna? Apa kamu tidak tawaf di Ka'bah pada malam-malam kita sampai di kota Makkah ketika itu? Qultulah, saya katakan tidak. Karena lagi haid, tidak boleh tawaf. Qala, Rasul mengatakan, fakhruji ma'akhiki latin na'im. Kalau begitu, keluarlah kamu bersama dengan saudara kamu. Ini Abdul Rahman bin Abi Bakar Siddiq. Menuju ke Tan'im. Tan'im itu perbatasan wilayah haram dan wilayah halal arah Madinah. Namanya Tan'im. Ada batas-batas wilayahnya. Nah, yang ke arah Mekah itu batas wilayah haram. Yang ke arah Madinah itu wilayah halal. Yakni keluar kepada Al-Hil. Ke tanah halal terlebih dahulu untuk mengambil miqat dan ihlal umrah. Bisa Tan'im, bisa Hudaybiyah, bisa Ci'ronah. Beberapa tempat yang tanah halal, bukan tanah haram. Fakhruji ma'akhiki ila Tan'im fahilli bi umratin. Kalau begitu, kamu keluar bersama saudara kamu ke Tan'im dan ihlallah dengan umrah. Ya, keluar ke tanah halal, dari situ ihlal umrah, labbaik Allahumma umratan. Yani menggunakan persiapan untuk menggunakan ihram dan segala macam. Sebelum masuk ke tanah haram, mengucapkan ihlal umrah, labbaik Allahumma umratan, talbiyah, sampai ke Mekah, sampai ke haram, tawaf di Ka'bah, sa'i, safa, marwah, tahallul. Melaksanakan umrah khusus, namanya umratun mufradah. Wa mau'iduki makana kadza wa kadza. Dan tempat perjanjian dengan kamu ialah tempat ini dan demikian. Dan kita ketemu di tempat ini begitu. Katanya Aisyah, fa kharatu ma'a Abdurrahman ila Tan'im fa ahlaltu bi umratin. Maka saya pun keluar bersama dengan Abdurrahman putra Abu Bakar Siddiq, menuju ke Tan'im, saya pun ihel umrah. Qalat fahadat Safiyyatu bintu Huyai. Ketika itu, Safiyyah bintu Huyai, semoga Allah meridainya, haid. Dia mau pulang saya itu, haid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra halqa. Itu ucapan-ucapan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab yang enggak diinginkan makna aslinya. Aqra itu doa bil aqr. Doa dengan al aqr. Al aqr itu enggak bisa punya anak. Mandul. Halqa, doa bil halq. Mendoakan supaya gundul rambutnya, enggak ada rambutnya. Rambut itu perhiasan perempuan. Kalau enggak ada rambutnya, jadi jelek gitu ya. Itu adalah doa namun tidak dimaknakan dengan makna hakikatnya. Naam. Hal aqra halqa. Innaki la habisatuna. Sesungguhnya engkau wahai Sofia menahan kita. Kita enggak bisa pulang kalau kamu haid gitu. Ama kunti tufti yawman nahar? Apakah kamu sudah tawaf pada yawman nahar? Ini tawaf ifadah. Apakah kamu sudah tawaf pada yawman nahar? Ifadah. Qalat bala. Katanya Sofia sudah. Qala Rasul mengatakan falabas infiri. Tidak masalah kalau begitu. Pulanglah. Infiri, pergi. Artinya apa? Dikarenakan sudah selesai ifadah. Walaupun dia haid setelah itu, tidak masalah. Rukun haji telah dia lakukan dan tidak perlu tawaf wada karena haid. Infiri. Pada kata-kata innaki la habisatuna, kamu menahan kami, itu kalau dia haid sebelum tawaf ifadah. Kalau belum ifadah dia haid, ditunggu sampai suci. Setelah suci mandi haid, harus tawaf ifadah terlebih dahulu, baru tawaf wada, baru bisa pulang. Paham ya? Dikarenakan sudah ifadah, maka falabas, tidak masalah, infiri, pulang kamu. Katanya Aisyah, falaqituhu mus'idan ala ahli Makkah wa ana munhabitah. Maka saya menemui Rasulullah SAW dalam keadaan beliau naik ke ahlu Mekah dan saya turun. Au ana mus'idatun wa ana munhabit, atau saya yang naik beliau turun. Wa qala Musaddad, dan berkata Musaddad, qultu la. Saya katakan tidak yang di atas. Taba'ahu Jarir al-Mansur fi qawlihi la. Entah. Ini masih membahas dengan pembahasan yang sebelumnya ya ikhwan. Hadis yang telah kita bahas sebelumnya dan bab yang telah kita bahas sebelumnya. Khulasanya adalah apabila ada perempuan haid maka dirinci. Ya kemarin ya. Kalau dia haidnya sebelum ifadah maka tidak boleh pulang. Ditunggu sampai suci, selesai suci, mandi haid, kemudian dia harus tawaf ifadah, rukun haji. Selesai itu, kalau dia mau pulang, dia tawaf wada'. Ya, itu kalau haidnya sebelum ifadah. Tetapi kalau dia haidnya setelah ifadah, maka tidak masalah. Tidak perlu ditunggu sampai suci. Dan tidak melaksanakan tawaf wada' dikarenakan haid, ada rukhsah, tidak tawaf wada'. Bisa langsung pulang. Paham ya? Itu yang dibahas kemarin. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita bahas bab yang berikutnya. Dan ini yang antum hafal. Kan, insya Allah. قال رحمه الله تعالى باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. Bab seseorang yang sholat asar pada hari nafar di sebuah tempat namanya Abtah. Yauman nafar itu hari kepulangan. Selesai haji. Ada berapa nafar? Ada berapa nafar? Ada dua. Yang pertama nafar awal. Itu boleh. Nafar awal tanggal 12 Dzulhijjah. Ketika dia selesai melempar Jumratul Ula Wusta Aqabah di siang hari, dia langsung pulang. Yang kedua namanya Nafar Thani. Nafar kedua tanggal 13 Dzulhijjah. Itu akhir sudah. Selesai melempar Jumatul Ula Wusta Aqabah di siang hari, dia langsung pergi dari Mina. Barakallahu'alaikum. Selesai hajinya. Di sini Al-Bukhari rahimahullah menggunakan bahasa umum Yauman Nafar untuk meliputi dua jenis nafar tadi. Bisa nafar ula, nafar awal, bisa nafar thani. Dipahami? Yang dibahas sekarang adalah di mana dia sholat asarnya. Ketika hari nafar. Disebutkan dalam bab ini, bab seseorang yang sholat asar pada yaumun nafar di Abtah. Al-Abtah itu, mana lughahnya adalah lembah yang luas. Ya, lembah yang luas. Yang tidak ada pohon-pohonannya. Al-Abtah. Naam. Secara tempat, Al-Abtah atau Al-Batha itu antara Mekah dan Mina. Sebuah tempat antara Mekah dan Mina. Al-Batha atau Al-Abtah. Berarti bab seseorang yang sholat asar pada yaumun nafar di Abtah. Sholatnya di Abtah. Bukan di Mina. Bukan di Mekah. Tapi di Abtah. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddathana Ishaq ibn Yusuf. Qala haddathana Sufyan al-Thawri. An Abdul Aziz ibn Rufai'a. Qala sa'altu Anas ibn Malikin. Aku pernah bertanya kepada Anas ibn Malik, semoga Allah meridainya. Akhbirni bi syai'in aqaltahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritakan kepada aku sesuatu yang kamu ingat, yang kamu pahami, yang kamu berakal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina shalla adh-dhuhra yawm tarwiyah? Di mana Rasul sholat zuhur pada yaum tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah yaum tarwiyah. Di mana zuhurnya? Qala bi Mina. Di Mina, kata Anas bin Malik. Qultu. Saya bertanya lagi. Fa aina shalal 'asra yaum an-nafar? Lalu di mana beliau sholat asar pada yaum an-nafar? Qala bil Abtah. Katanya Anas di Abtah. Beliau mengatakan setelah itu, if'al kama yaf'alu umara'uka. Kerjakan, lakukan seperti yang dilakukan oleh para penguasa kamu. Artinya, yang sunnah pada yaumut tarwiyah 8 Dzulhijjah, zuhurnya sudah di Mina. Berangkat ke Mina dari tempatnya masing-masing itu duha. Ya, di yaumut tarwiyah persiapan haji. Zuhur sudah di Mina, zuhur di Mina. Adapun yaumun nafar asarnya di Abtah. Entah dia nafar awal atau nafar sani, subuh di Mina, zuhur di Mina, asar di Autah. Jadi dia zuhur melempar Jumatul Ula, Wusta, Aqabah, selesai. Langsung pergi. Pergi keluar dari Mina di tempat namanya Autah untuk asar di sana. Dipaham ya? Maghribnya? Apalagi isyaknya, apalagi bukan di Mina lagi, tapi di luar Mina. Ini yang sunnah. Belum mengatakan setelah itu if'al kama yaf'alu umara'uka, lakukanlah seperti yang dikerjakan oleh para umara'mu. Artinya ketika ada perbedaan, ya para penguasa-penguasa yang ada tidak mengerjakan sunnah tadi, ikuti penguasamu. Ikuti penguasa kamu. Barakallahu fikum. Mengikuti penguasa itu wajib dalam perkara yang mubah atau sunnah. Melaksanakan sunnah itu sunnah enggak wajib. Poin tadi itu perkara yang sunnah enggak wajib. Maka dahulukan ketaatan kepada waliul amr. Ketika mereka memerintahkan sesuatu, didahulukan daripada mengerjakan amal yang sunnah. Ketika penguasa sesuai dengan sunnah dunia itu yang diharapkan. Tapi ketika tidak, maka ikuti penguasa kamu. Barakallahu fikum. Wabih. Sehingga salat asarnya pada yaumun nafar di Abtah, bukan di Mina. Bukan di Mina. Al-Rahimahullah ta'ala haddathan Abdul Muta'al Ibn Talib. Qala haddathan Ibn Wahab. Abdullah bin Wahab. قال أخبرني عمر ابن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, menceritakan kepada Qatadah dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب. Dari Nabi SAW bahwasanya beliau salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan beliau tertidur sesaat di muhasab. Al-muhasab sama dengan al-abtah, al-batha tadi. Thumma rakiba ilal baiti fatafa bihi. Kemudian beliau berangkat ke Ka'bah dan tawaf di sana. Ini tawaf wada'. Baik, di sini antum perhatikan secara lafadznya. Beliau zuhur, asar, maghrib, isya di mana? Di muhassab. Atau di batha. Kalau yang tadi di atas, asarnya di abdah, di batha. Ada dua kemungkinan, dua keadaan. Yang pertama, beliau zuhur asar di Abtah. Ada pun melempar jamrohnya zawal tetap. Tidak mungkin sebelum zawal. Setelah zawal, setelah masuk zuhur. Jadi beliau melempar jamroh dulu ketika masuk zuhur. Jumatul Ula, Wusta, Aqabah sebagai amal di Mina. Selesai melempar jamroh langsung menuju ke Abtah atau Batha atau Muhassab tadi. Di sana mengerjakan zuhur, asar, maghrib, isya. Dipahami? Ihtimal yang kedua dengan lafaz yang di atas. Lafaz yang pertama, beliau zuhur di Mina. Selesai salat zuhur, baru beliau berangkat ke Jamarat melempar Jumatul Ula, Wusta, Aqabah baru menuju ke Abathah atau Muhassab. Asar di sana. Asar, maghrib, isya di sana. Barakallahu fikum. Ini semuanya perkara yang sunnah, tidak ada masalah. Dipahami ya? Namun kebanyakan yang diamalkan di zaman sekarang, yang diamalkan adalah mereka melakukan yang namanya zuhur terlebih dahulu di Mina dan di jamak biasanya. Karena langsung menuju ke hotel di Mekah. Zuhur di tenda di Mina, mengerjakan zuhur di jamak dengan asar. Makan siang terlebih dahulu, makan siang terakhir, kemudian menuju ke Jamarat, ke tempat pelemparan jumrah, melempar ula, wusta, aqabah. Selesai, langsung pulang menuju ke hotel di Mekah. Itu yang diterapkan sekarang ini, barakallahu fikum. Nah, ini semuanya labas. Barakallahu fikum. Dibahas insyaAllah ya, al-muhim, asarnya, maghribnya, dan isyaknya tidak lagi di Mina. Enggak lagi di Mina, di luar. Kemudian terkait yang beliau tertidur sesaat di Muhassab, itu kebetulan saja. Artinya tidak ada sunnah tidur di Muhassab. Paham ya? Itu jibili. Kebetulan lagi ngantuk, tidur. Bukan ta'abudi, bukan berkarang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai isya dikatakan thumma rakiba ilal bait, beliau berangkat menuju ke Ka'bah, fatafa bihi, beliau tawaf di sana, ini tawaf wada. Karena beliau mau langsung dari Mekah langsung pulang ke Madinah, sehingga kumpulnya di Muhassab, setelah kumpul semuanya wada langsung pulang menuju ke kota Madinah. Adapun kalau sekarang ini enggak kumpul di Muhassab, enggak ada, langsung ke hotel. Selesai manasik haji, langsung menuju ke hotel. Hotel di Mekah ya kan. Maghrib, isya di sana. Nah, wadahnya kapan? Wadahnya ketika mau pulang ke tanah air. Sebelum pulang, wadah dulu di Ka'bah. Paham ya? Tawaf wadah. Yang haid dikasih rukhsah. Atau sebelum menuju ke Madinah. Kalau dia memang ziarah ke kota Madinah dan pulang dari sana. Sebelum ke Madinah, tawaf wada terlebih dahulu, selesai wada langsung berangkat menuju ke kota Madinah. Dipahami ya? Mafhum. Tapi kalau langsung pulang, ada sebagian jamaah yang awal-awal kloternya diterapkan seperti sekarang ini. Zuhur melempar jumat terakhir di Mina, langsung ke hotel. Mungkin dia zuhur asar di jamak di Mina, atau dia zuhur di Mina asar di hotel, atau dia melempar jumrah terlebih dahulu nanti zuhur asar di hotel, enggak ada masalah. Kalau dia langsung pulang, itu langsung menuju ke Ka'bah wada. Ya, wada, tawaf wada, langsung pulang ke tanah air. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Intinya adalah ketika yaum nafar, ketika selesai haji, asar, maghrib, isya di luar Mina. Di luar Mina, barakallahu fikum. Nah, ada wadih. Selebihnya sudah banyak kita bahas pada bab yang sebelumnya, terutama terkait dengan masalah if'al kama yaf'alu umara'uka. Lakukan seperti yang dikerjakan oleh para umara-umara kamu. Ini penting sekali nasihat dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Ya, ketika pemerintah setempat membuat sebuah regulasi, mengatur jamaah haji yang ada dalam perkara yang mubah, labas dipenuhi. Atau luput daripada perkara yang sunnah, labas dipenuhi untuk kemaslahatan bersama. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Antum hafalkan salah satunya, barakallahu fikum. Baik, kita masuk pada adabus salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang berikutnya. Yang ketujuh. Antum yang hitung ya. Yang ketujuh. As-salafu yarfaquna fil amri wan nahyi wa ta'limil jahil. As-salafu yarfaqun. Fil amri wan nahyi wa ta'limil jahil. Salafun salih, mereka bersikap lembut, bersikap santun, rifqun, dalam memerintah, dalam melarang, dan di dalam mengajari orang yang jahil. Ya, dalam mengajari orang yang jahil. Rifqun fil amr, rifqun fil nahi, rifqun fi ta'limil jahil. Mereka bersikap lemah lembut, bersikap santun dalam amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, dalam mencegah dari perkara yang mungkar, dan khususnya ketika mengajari orang yang jahil. Nah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إئذن لي بالزنا. فقال يا رسول الله إئذن لي بالزنا. Dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridainya, dia berkata, sesungguhnya ada fata yang masih muda, anak muda, datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Ini perkara yang sangat mungkar, barakallahu fikum. Lanjut, fa'aqbala al-qaumu 'alaihi fazajaruhu. Fa'aqbala al-qaumu 'alaihi fazajaruhu. Wa qalu فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه. Maka kaum, orang-orang yang dari situ langsung menghadap ke arah pemuda tadi dan mencercanya. Mereka mengatakan mah. Itu ucapan dihardikan. Faqala udnuh. Faqala udnuh. Fadana minhu qariba. Fadana minhu qariba. Qala fajalasa. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada dia, udnuh, mendekatlah. pemuda itu pun mendekat kepada beliau qariba, mendekat dan sangat dekat dengan beliau. Kata sang rawi, maka dia pun duduk. Lanjut. Qal, kata Rasulullah SAW, qala atuhibbuhu li ummik? Atuhibbuhu li ummik? Qala la wallahi. Qala la wallahi. Ja'alani Allahu fidaka. La wallahi ja'alani Allahu fidaka. Qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim wala annasu yuhibbunahu li ummahatihim. Rasul bertanya kepada dia, atuhibbuhu li ummik, apa kamu mencintai, menyukai zina itu untuk ibumu? Kata sang pemuda, tidak demi Allah. Allah jadikan aku sebagai tebusanmu, wahai Rasul. Maka beliau mengatakan, orang-orang pun tidak menyukai zina itu untuk ibu-ibu mereka. Lanjut. Qala, afatuhibbuhu li ibnatik? Qala afatuhibbuhu libnatik? Qala la wallahi. La wallahi ja'alani Allahu fidaka. La wallahi ja'alani Allahu fidaka. Qala walan nasu yuhibbunahu libanatihim. Wala annasu yuhibbunahu libanatihim. Beliau bertanya lagi, apa kamu menyukai zina itu untuk putrimu? Kata sang pemuda, tidak demi Allah. Allah jadikan aku sebagai tebusanmu. Beliau mengatakan, orang-orang pun tidak menyukai zina itu untuk putri-putri mereka. Lanjut. Qala afatuhibbuhu li ukhtik? Qala afatuhibbuhu li ukhtik? Qala la wallahi. La wallahi. Ja'alani Allahu fidaka. La wallahi. Ja'alani Allahu fidaka. Qala wala annasu yuhibbunahu li akhwatihim. Wala annasu yuhibbunahu li akhwatihim. Rasul bertanya lagi, apa kamu menyukai zina itu untuk saudari kamu? Kata sang pemuda, tidak demi Allah. Allah jadikan aku sebagai tebusan. Beliau mengatakan, orang-orang pun tidak menyukai zina itu untuk saudari-saudari mereka. Lanjut. Qala, afatuhibbuhu li'ammatik? Afatuhibbuhu li'ammatik? Qala la wallahi ja'alani Allahu fidaka. Qala la wallahi ja'alani Allahu fidaka. Qala wala annasu yuhibbunahu li'ammatihim. Wala annasu yuhibbunahu li'ammatihim. Beliau bertanya lagi, apa kamu menyukai zina itu untuk ammehmu, saudari bapakmu? Kata sang pemuda, tidak demi Allah. Allah jadikan aku sebagai tebusanmu. Beliau mengatakan, orang-orang pun tidak menyukai zina itu untuk ammeh-ammeh mereka. Lanjut. Qala afatuhibbuhu li khalatik? Qala afatuhibbuhu li khalatik? Qala la wallahi ja'alani Allahu fidaka. Qala la wallahi ja'alani Allahu fidaka. Qala walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Walan nasu yuhibbunahu likhalatihim. Beliau bertanya lagi, apakah kamu menyukai zina itu untuk khalehmu, saudari ibumu? Kata sang pemuda, tidak demi Allah. Allah jadikan aku sebagai tebusanmu. Beliau mengatakan, orang-orang pun tidak menyukai zina itu untuk khaleh-khaleh mereka. Qala fawadha yadahu alaihi. Qala fawadha yadahu alaihi. Kata sang rawi, Rasul pun meletakkan tangannya pada pemuda tadi. Waqala, beliau berdoa, waqala, Allahumma ighfir dzambahu. Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini, sucikan hatinya dan jaga kemaluannya. Qala falam yakun ba'da dhalika al-fata yaltafitu ila syai. Falam yakun ba'da dhalika al-fata yaltafitu ila syai. Berkata sang rawi Abu Umamah, maka semenjak itu sang pemuda tidak menoleh sedikit pun kepada zina tersebut. Akhrajahu Ahmad. Akhrajahu Ahmad wa shahahahu Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah fi Shahih Al-Musnad mimma laysa fi Shahihain. Ini hadis dari Imam Ahmad dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Shahih Al-Musnad mimma laysa fi Shahihain. Musnadnya Abu Umamah. Dan di situ beliau membawakan sebuah komentar yang sangat bagus tentang riwayat ini. Barakallahu fikum. Al-Mu'adzin yu'adzin. Barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, barakallahu fikum. Itu hadis Abu Umam Al-Bahili, semoga Allah meridainya, menjelaskan kepada kita bagaimana sikap arifq, sikap lembut yang ditunjukkan Nabi kita Muhammad SAW ketika memberikan pengajaran dan ilmu kepada pemuda yang jahil. Dalam kondisi pemuda tadi melakukan tindakan yang kurang tepat. Tindakan yang sangat-sangat diingkari dalam syariat. Kelembutan Rasulullah SAW dalam mengajari dia berbuah hasil yang luar biasa. Sang pemuda pada akhirnya paham bahaya zina dan sedikitpun tidak menoleh kepada zina tersebut. Dan disertakan keterangannya Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain pada riwayat ini. Nanti kalau tidak lupa insyaAllah besok. Lanjut. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala. معلقا على حديث في قصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي تكلم في الصلاة قال النووي رحمه الله تعالى معلقا على حديث في قصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي تكلم في الصلاة dalam kurung Sahih Muslim Nomor hadis 537. Itu hadis tentang kisahnya Muawiyah As-Sulami. Sahih Muslim, hadis 537. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, memberikan ta'liq komentar tentang sebuah hadis kisahnya Muawiyah Ibn al-Hakam As-Sulami, semoga Allah meridainya, yang berbicara dalam salat. Qala, kata An-Nawawi rahimahullah, fihi bayanu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azimil khuluq. Fihi bayanu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azimil khuluq alladhi shahidallahu ta'ala lahu bih. Alladhi shahidallahu ta'ala lahu bihi. Wa rizquhu bil jahil. Wa ra'fatuhu bi ummatih. Wa shafaqatuhu alaihim. وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه انتهى شرح صحيح مسلم Syarah Sahih Muslim juz yang kelima halaman 18. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, pada hadis itu ada penjelasan apa-apa yang di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa akhlak yang agung yang Allah persaksikan Rasul dengan akhlak tadi. Jadi menjelaskan betapa agungnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lembutnya beliau kepada orang yang jahil. Kasihnya beliau kepada umatnya. Perhatian beliau kepada umatnya. Dan pada hadis itu pula ada penjelasan anjuran berakhlak at-takhalluq, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sikap lembut kepada orang yang jahil. Bagus, bersikap bagus dalam mengajarkan ilmu kepada orang jahil. Bersikap lunak lembut kepada dia yang jahil, serta mendekatkan yang benar kepada pemahamannya. Selesai ucapannya Nawawi rahimahullahu taala. Hadza huwa syahid. Ini adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adabnya salafun saleh. Khusus ya, khusus untuk orang jahil, orang-orang awam yang enggak mengerti ilmu. Ketika mengajarkan ilmu kepada mereka dengan cara kelembutan dan kesantunan. Ketika memerintahkan yang ma'ruf kepada mereka, perintahkan dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, yang lembut. Ketika mencegah kemungkaran dari mereka, cegahlah juga dengan cara yang lembut, yang santun, yang bijak. Ini samarahnya, buahnya nanti, hasilnya nanti sangat indah, sangat bagus. membuat al-jahil tadi mengerti, memahami, menerima dengan baik apa yang disampaikan. Dan ini merupakan ta'liful qulub, upaya melembutkan hatinya orang-orang yang jahil. Hanya ditujukan kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam. Barakallahu fikum. Maka seharusnya demikian seorang da'i, seorang talibul ilmi dalam bermuamalah, dalam beradab. Wabil khusus dengan ikhwah sendiri, sunni salafi, maka harus lebih lembut lagi, lebih santun lagi, lebih bijak lagi, lebih lembut lagi. Dikarenakan mereka adalah khuna fillah, se'aqidah, semanhaj. Barakallahu fikum. Juga ketika dengan masyarakat umum yang awam, awamun nas, sikapi mereka dengan sikap seperti itu. Ada kesantunan, sopan santun, yang lembut, tutur kata, bertingkah laku, menyampaikan ilmu kepada mereka dan segala macamnya. Yang lembut, yang santun, tetap dengan bimbingan syariat. Kelembutan, santun dengan bimbingan syariah. Barakallahu fikum. Ini masuk dalam pembahasan hikmah dalam dakwah. Juga masuk dalam pembahasan ta'liful qulub, melembutkan hati kaum muslimin supaya mereka kembali kepada al-haq. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya di sini, si A berhutang kepada si B. Kemudian setelah sekian lama, keduanya lupa untuk membayar atau menagihnya. Kemudian si A pun ingat kalau dia punya hutang sama si B. Namun dia enggak ingat berapa jumlah hutangnya. Dan dia membayarnya dengan melebihkan, takut jika dia kurang membayar hutangnya. Apakah riba? Bukan riba. Dikarenakan itu keikhlasan dia sendiri. Barakallahu fikum. Itu kenapa dalam Islam dianjurkan untuk sesegera mungkin melunasi hutang-hutang. Lebih jauh lagi, jangan pernah hutang kalau tidak kepepet. Barakallahu fikum. Hidup bahagia dengan tanpa hutang. Dan jazakallah khair atas kebaikan antum yang ingat kalau punya hutang sama orang dan segera membayarnya. Itu luar biasa, bagus. Anda orang yang baik, barakallahu fikum. Nah, lebih baik lagi ketika dilebihkan khawatir kurang. Itu termasuk akhlak yang sangat mulia dalam bermuamalah. Barakallahu fikum. Berapakah usia seorang anak dapat dijadikan sebagai mahram safar? Harus balig. Yang kedua, qadir. Usianya usia balig. Dan yang kedua, mampu. Artinya mampu untuk mengawasi perempuan yang dia sebagai mahramnya. Karena safar diperlukan hal yang satu ini. Kebutuhan perempuan tadi, mengamankan dia, mengawasi dia dan segala macamnya, dia harus punya kemampuan. Balighun qadir. Barakallahu fikum. Amal apa yang tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi disyariatkan? Contohnya haji tamattu. Secara fi'il beliau qiran, tapi secara sabda beliau memerintahkan sahabatnya untuk haji tamattu. Dipaham ya? Jadi kalau terkait dengan amal ya, sehingga haji tamattu itu sunnatun qauliyah. Sunnah terkait dengan sabda Rasul langsung. Haji qiran itu sunnatun fi'liyah. Rasulnya mengerjakan qiran. Haji ifrad sunnatun takririyah. Karena Aisyah yang mengerjakan dan belum mengikrarkannya terkait dengan haji ifrad. Sehingga semuanya kata jumhur ulama diperbolehkan. Tapi yang paling afdal haji tamattu. Paham ya? Yang ini qauliyah, yang ini fi'liyah, yang ini takririyah. Barakallahu fiikum. Apakah doa kepada orang tua mencakup orang tua dari ayah dan ibu? Loh, orang tua kandung. Doa untuk orang tua, itu orang tua kandung. Bapakmu, ibumu, abahmu, umimu. Barakallahu fikum. Dan itu boleh mendoakan yang lain. Ayah apa, kakekmu, nenekmu, dari pihak bapak, dari pihak ibu, pamanmu, semua kerabatmu. Kamu doakan semuanya, tidak ada masalah. Tapi kalau dewasa mendoakan kedua orang tua atau orang tua kandung. Paham ya? Itu al-asal pada kata tadi. Kita itu mendoakan Rabbil Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang dimaksud? Abah sama umikmu. Kalau kamu ingin yang lain, sertakan di situ. Mohon ampun untuk jidi, kakekku dari pihak bapak, kakekku dari pihak ibu, doakan khusus istrinya bapak, atau suaminya ibu, paham ya? Atau saudara, saudari, sertakan mereka semua. Tapi kalau secara mutlak, orang tua itu orang tua kandung. Barakallahu fiikum. Apakah boleh wakaf Quran tapi untuk saya sendiri? Pada umumnya wakaf untuk orang lain. Wakaf untuk kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Saya belum mengerti ini. Wakaf Quran tapi dia beli dia sendiri. Wallahu a'lam. Pada umumnya yang saya tahu adalah wakaf untuk orang lain. Jadi dia bisa memakainya, kalau misalkan itu wakaf umumnya, dia bisa memakainya. Barakallahu fikum. Hewan laut, apakah hewan laut yang dagingnya beracun? Halal dikonsumsi. Hukum asal hewan laut halal. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu ma'itatu. Dikecualikan yang seperti ini. Yang dipastikan itu beracun. Maka tidak boleh kamu makan bukan karena dia hewan laut. Tapi karena dia beracun. Dengan kuman hadis, la dharar wa la dirar. Juga dengan ayat, wa la taqtulu anfusakum. Juga dengan ayat, wa la tulqu bi'aidikum ila tahluka. Dipaham ya? Dipastikan itu beracun. Yang tahu ya para nelayan, jangan yang ini beracun. Ya sudah. Ada yang ini beracun, tapi bisa diambil racunnya. Maka dibelah, ambil racunnya, aman kamu makan. Hagara. Jadi karena ada unsur dorornya, barakallahu fikum. Tawaf wada itu apakah khusus untuk mereka-mereka yang rumahnya di luar Mekah atau tidak? Semuanya. Semua jemaah haji sebelum pulang itu wada. Ini kan disebutkan dalam hadis yang kita bahas dari Ibnu Abbas. Lafaznya umum. Rasul memerintahkan mereka yang akhiru ahdihim. Yang paling akhir dari amal mereka adalah di Ka'bah. Itu meliputi Al-Makki dan Ghiru Makki. Baik yang orang Mekah atau bukan orang Mekah. Semuanya diakhiri dengan tawaf wada, ya tawaf wada kecuali yang haid. Bolehkah kita menyimpan mushaf wakaf dengan tujuan ingin selalu membacanya atau merawatnya? Tergantung, kalau memang mushaf itu diniatkan oleh sang wakif untuk dia dan yang semisal dia, disimpan sama dia. Simpan, dirawat untuk dia pribadi, dia baca dan segala macam, buka atau dijual dan semisalnya. Tapi kalau wakaf umum untuk masjid atau santri bukan pribadi, maka tidak boleh. Kamu hanya bisa menggunakan membacanya dan merawatnya saja. Apa yang anda maksud? Ada seorang wakif, misal saya. Saya mau wakaf mushaf Al-Quran 100 biji. Wakaf ini saya tujukan untuk santri, semua santri MTF tahun ini. MTF 1, 2, 3, total 100 orang untuk mereka. Dipahami ya? Jangan kamu muayyan tertentu. Maka untuk mereka, masing-masing dalam satu mushaf, silakan anda simpan, dan itu adalah wakaf. antum baca yang bagus, serawat segala macam untuk pribadi masing-masing antum. Saya dibawa pulang. Karena untuk person-person yang dimaksud. Paham tidak? Tapi jangan kamu jual itu. Nggak boleh dijual, namanya wakaf. Difahami? Contoh yang lain, saya mau wakaf 50 eksemplar mushaf untuk Masjid Al-Bayyinah. Paham itu? Ya untuk masjid. Antum semua yang di sini bisa pakai. Tapi nggak boleh dibawa pulang. Dikarang itu untuk masjid. Atau lagi surah yang ketiga sang wakaf mengatakan wakaf untuk semua santri Al-Bayyinah dipakai bukan untuk dibawa pulang. Ini bukan tertentu gitu. Ya sudah semua para santri bisa memakainya dan tidak bisa dibawa pulang. Sehingga tergantung niatnya sang wakif dan lafaz yang sang wakif yang mewakafkan barakallahu. Naam, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Apakah doanya Rasul kepada pemuda tadi bisa dipakai sebagai doa sehari-hari? Tidak masalah. Itu doa sarum. Allahumma ghafir dhambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Tidak masalah. Doa yang bagus. Barakallahu. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala bis-shawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Faddalu hafizakum Allah.